الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan pada permasalahan yang ke-9 dari ahkam al-buyu', hukum seputar jual beli, yaitu tentang permasalahan al-bay'u bit-taqsit, jual beli dengan cara taqsit, jual beli dengan cara kredit. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang sahih dari pendapat para ulama, jual beli dengan cara kredit adalah hal yang diperbolehkan. Apakah penjual langsung menawarkan kepada si pembeli untuk membelinya dengan cara kredit? Misalnya penjual mengatakan, saya menjual motor ini kepadamu dengan harga 10 juta rupiah. Setiap bulan engkau membayar 500 ribu rupiah. Maka ini diperbolehkan. Atau dengan memilih. Si penjual mengatakan kepada si pembeli, apabila engkau membeli secara kontan maka harganya 10 juta. Dan apabila engkau membelinya secara kredit maka harganya 12 juta rupiah. Ini pun diperbolehkan dengan syarat apabila pembeli menetapkan pilihannya, apakah dia membeli secara cash, secara kontan, atau dia membelinya secara kredit. Dia harus menentukan salah satunya pada majelis akad tersebut. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil baik dari kitabullah, demikian pula dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tentang diperbolehkannya jual beli dengan cara ini. Dan ini merupakan pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Lalu beliau berkata rahimahullah ta'ala, syurutu sihhati bay'i taqsit, syarat-syarat sahnya jual beli dengan cara taqsit, dengan cara pembayaran secara kredit secara rutin. Yushtaratu li sihhati bay'i taqsit idafatan ila syurutil bay'i mutaqaddimati, disyaratkan untuk disahkannya dan diperbolehkannya jual beli dengan cara kredit sebagai penambahan dari syarat-syarat jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Ma yali, maka ini tambahan syarat-syarat yang kaitannya dengan jual beli secara kredit. Yang pertama, an takuna as-sil'atu bihawzatil ba'i', bahwa barang dagangan tersebut dalam kepemilikan dan kekuasaan si penjual, itu adalah miliknya. Wa tahta tasarrufihi 'inda al-'aqdi, dan di bawah kekuasaannya pada saat dia melakukan akad. Fala yajuzu lahuma al-ittifaq 'ala thamaniha wa tahdidu mawa'idi as-sadadi wal-aqsati, maka tidak diperbolehkan bagi keduanya, penjual dan pembeli, sepakat terhadap satu harga atau menentukan atau menetapkan jadwal-jadwal waktu pembayaran, menetapkan jadwal waktu pembayarannya. Sementara si penjual belum memiliki barang tersebut. Misalnya si pembeli, yakni si A mengatakan kepada si B, saya ingin membeli kulkas. Lemari es. Sementara si B ini belum memiliki barang. Dia tidak memiliki barang. Oh iya, Bapak mau yang mana? Yang jenis ini, bentuknya seperti ini, mereknya ini, harganya 3 juta rupiah misalnya. Harganya 3 juta rupiah. Maka ditetapkan, Bapak mau membeli secara kredit atau kontan? Kata si pembeli, kalau bisa secara kredit. Oh ya, kalau begitu Bapak membayar tiap bulan 500 ribu. Berarti selama 6 bulan. Tiap bulan 500 ribu. Sepakat? Ya sudah sepakat. Baru dia mencari. Dia membeli. Ternyata di toko harganya 2 juta rupiah. Harganya 2 juta rupiah. Maka dia membelinya, baru dia serahkan kepada si A yang hendak membelinya. Maka dia di sini untung 1 juta rupiah. Pembayarannya secara kredit. Ini pada hakikatnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan jual beli. Namun ini pada hakikatnya adalah kaitannya dengan al-iqrab. Memberi pinjaman. Dan telah kita sebutkan kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam bab riba. Man akhrada qardan jarra manfa'atan fahuwa riba. Barang siapa yang beri manfaat, memberi pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itulah riba. Jadi pada hakikatnya itu riba. Pada hakikatnya adalah memberi pinjaman dengan pengembalian yang lebih besar karena dia belum memiliki barang. Yang wajib adalah dia harus membeli barang itu terlebih dahulu. Dia harus membeli barang tersebut terlebih dahulu. Setelah itu baru diadakan transaksi. Kalaupun ada pembicaraan sebelumnya, tidak mengapa. Tidak mengapa ada pembicaraan sebelumnya. Akan tapi pembicaraan tersebut ghairu mulzim. Tidak mengharuskan. Dalam artian apabila si pembeli ingin membatalkan haknya. Karena belum terjadi transaksi. Barang belum ada. Yang ada hanya janji saja. Al-mu'adah. Ya. Adapun sudah ditetapkan dan si pembeli harus membelinya, maka ini tidak diperbolehkan sementara dia belum memiliki barang tersebut. Thumma ba'da dhalika ishtariha al-ba'i'u wa yusallimuha lil-mushtari. Kemudian si penjual itu pun setelah ada penetapan, setelah membuat akad dengan si pembeli pertama, baru dia membeli barang. Lalu diserahkan kepada si pembeli. Fa inna hadha muharramun. Maka ini adalah perkara yang diharamkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, la tabi' ma laysa 'indak. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Dan di sini dia belum memiliki barang tersebut. Maka tidak diperbolehkan baginya menetapkan akad, akad yang mulzim, yang mengharuskan. Ya, dia marah ketika si pembeli membatalkan, padahal belum ada, hanya sekedar pembicaraan yang tidak mengharuskan. Naam, sampai dia mewujudkan barangnya. Ketika ada barang, kata si pembeli, saya tidak jadi membelinya. Terserah dia. Karena memang belum ada ketetapan. Selama belum ada barang. Jadi barang itu harus dimiliki. Dan al-qabd. dia menguasainya secara utuh, sehingga tidak ada lagi sangkut pautnya dengan penjual pertama, pemilik barang pertama. Benar-benar dia menguasai barang tersebut. Selama dia belum memilikinya, maka tidak diperbolehkan. Dan inilah yang banyak terjadi dari pelanggaran jual beli tersebut, termasuk yang dilakukan oleh bank-bank, bahkan yang mengatasnamakan dengan bank Islam, bank Islami. Seperti itu keadaannya. Pada hakikatnya dia memberi pinjaman kepada orang yang hendak membeli sebuah mobil atau sebuah motor, lalu kemudian orang tersebut yang akan melunasinya ya per bulan atau sesuai dengan kesepakatan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang harus diperhatikan. Yang kedua, la yajuzu ilzamul mushtari, tidak diperbolehkan mengilzam, mengharuskan bagi pihak pembeli. Indal aqdi au fima ba'du, pada saat akad atau setelahnya. Ya. Bidaf'i mablaghin za'idin 'ala ma ittafaqa 'alaihi 'indal aqd. Dengan membayar jumlah tambahan dari apa yang disepakati pada saat akad. Fi hali ta'akhurihi 'inda daf'il aqsati. Ketika si pembeli terlambat. Ya, terlambat atau sudah jatuh tempo sementara dia belum melunasi pembayaran tersebut. Ya, ini yang biasa disebut dengan denda. Apabila seorang terlambat ketika membayarnya. Misalnya si penjual dan pembeli sepakat bahwa pembeli dia harus membayar setiap bulan pada tanggal 1. Batas akhir tanggal 1 setiap bulan dalam hitungan Masehi misalnya. Apabila lewat dari tempo, maka dikenakan denda sekian persen. Akhirnya bertambah. Ada bunganya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena ذلك ربا محرم, karena ini termasuk riba yang diharamkan. Akhirnya bertambah dari apa yang telah disepakati. Yang disepakati 6 juta rupiah misalnya. Dia membayar setiap bulan 500 ribu. Apabila terlambat, maka dikenakan denda. Dikenakan denda sekian persen. Dan ini yang juga banyak terjadi. Secara praktek banyak yang melakukan cara-cara seperti ini. Dan ini termasuk praktek riba. Ya, praktek riba. Dan juga termasuk yang kita ketahui dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BPJS. Ya. Pihak BPJS, pihak kesehatan. Nah, ketika terjadi kelambatan dalam pembayaran, maka dikenakan pula denda. Ini kesalahan di atas kesalahan. Nah, yang ketiga, yahrumu 'alal mushtari al-mali al-mumatalatu fi satari ma halla min al-aqsati. Diharamkan bagi pembeli yang berkecukupan mali. Mali maksudnya dia punya kemampuan untuk membayar kredit. Al-mumatalah, tapi dia menunda-nunda waktu pembayaran. Padahal sudah jatuh tempo. Dia tetap menunda. Padahal dia mampu membayar. Dia tidak kesulitan. Dia tidak kekurangan. Dia seorang yang mali. Mampu membayar. Tapi dia menunda-nunda. Oleh karena itu kata Nabi SAW, matalul ghaniyyu dhulm. Seorang yang berkecukupan mampu membayar, tapi dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka ini adalah merupakan perbuatan kezaliman. Tidak diperbolehkan. Jadi harus diperhatikan dari kedua belah pihak. Pihak pembeli jangan menunda-nunda pembayaran. Itu amanah. Apabila sudah ditetapkan Anda harus membayar tanggal sekian, bayar. apabila Anda memang punya kemampuan untuk itu. Kalau Anda tidak punya kemampuan, ya jangan membeli barang. Ngapain membeli barang dengan cara kredit? Kecuali kalau Anda melihat bahwa Anda mampu membayar. Ketika Anda mampu membayar, Anda harus membayarnya sesuai dengan yang disepakati. Tanggal sekian harus dibayar. Jatuh temponya sekian. Harus. Nah, tapi kalau seorang memang kesulitan, ya, dia terkena musibah misalnya, sehingga akhirnya hartanya diarahkan kepada musibah tersebut, akhirnya dia tidak mampu membayar, maka tidak diperbolehkan bagi pihak penjual untuk melakukan denda dengan menetapkan kadar tertentu dari penambahan dari harga yang telah ditetapkan. Yang keempat, la haqqa lil bai' fi al-ihtifadh bi milkiyyati al-mabi' ba'da al-bai'. Tidak ada hak bagi penjual untuk menjaga dan memelihara kepemilikan apa yang telah dijual setelah dia menjualnya. Setelah dia menjualnya, meskipun dia menjualnya dengan cara kredit. Misalnya, seorang penjual ingin menjual mobilnya dengan cara kredit kepada seorang pembeli. Maka penjual mengatakan bahwa mobil ini tetap milik saya sampai kamu melunasi secara keseluruhan. Ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah ditetapkan, bahwa pembeli membeli barang tersebut dengan cara kredit, maka barang itu secara otomatis berpindah kepada pihak pembeli. Itu sudah menjadi miliknya secara utuh. Meskipun dia berhutang, meskipun dia membayarnya secara kredit, maka itu adalah miliknya secara utuh. Dia boleh memanfaatkan seperti miliknya. Ya, seperti kepemilikan barang-barang yang lain. Tidak diperbolehkan bagi pihak penjual menahan, ya, bahwa barang ini tetap milik saya sampai kamu melunasi. Tidak boleh. Ya. Atau apa yang biasa disebut penyewaan yang berakhir dengan pembelian. Penyewaan yang berakhir dengan pembelian. Ya. Selama dia belum melunasi, statusnya nyewa. Statusnya ujrah. Itu bukan miliknya, masih milik pihak yang pertama. Sampai dilunasi baru berstatus sebagai kepemilikan. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Seperti halnya pula seorang menjual tanah misalnya. Dia menjual tanah kepada seseorang, di mana orang itu akan membayarnya secara kredit. Ketika dia menjual tanah, sudah sepakat harganya sekian, pembayarannya setiap bulan sekian, maka tanah itu berpindah kepemilikan kepada si pembeli. Maka dia berhak untuk melakukan apa saja terhadap tanah yang dibelinya, meskipun dia membayarnya secara kredit. Ya. Dan bahkan dia boleh menjual kepada orang lain. Dia boleh menjual kepada orang lain. Nah, ya, misalnya dia membeli tanah tersebut 20 juta. Secara kredit, setiap bulan bayar sekian. Kemudian, sebulan kemudian, harga tanah semakin melonjak. Maka dia ingin menjualnya 30 juta atau 40 juta misalnya. Haknya dia. Karena itu adalah barang miliknya, maka dia boleh menjualnya, lalu kemudian dia tetap membayar kepada pihak pertama secara kredit. Nah, maka tidak diperbolehkan menahan. Walakin yajuz lahu ay yashtarita 'ala al-mushtari rahn al-mabi'i 'indah. Akan tetapi diperbolehkan bagi pihak penjual mensyaratkan kepada si pembeli untuk menggadaikan barang yang dijual tersebut pada pihak penjual. Li dhamani haqqihi fi istifa'il aqsat al-mu'ajjalah, sebagai jaminan haknya dalam hal menyempurnakan pelunasan pembayaran secara kredit tersebut. Jadi menahan kepemilikan itu tidak diperbolehkan, tapi menggadaikan boleh. Pihak penjual ya ingin menjual mobilnya kepada pembeli secara kredit. Tapi dalam akad tersebut penjual mengatakan, "Maaf, barang kamu ini kalau kamu sudah membelinya, saya mempersyaratkan barang kamu digadaikan. Digadaikan kepada saya." Memang sudah miliknya, milik pembeli, tapi dia mensyaratkan digadaikan kepada pihak penjual sampai kamu melunasinya. Apabila kamu melunasi maka bebas dari pegadaian. Nah, ini diperbolehkan. Ya, yang ini diperbolehkan. Tentu ada hukum-hukum sendiri masalah gadai, ya. Dia menyimpannya, misalnya dia tidak memanfaatkannya, dia sekedar menyimpan karena itu sudah bukan miliknya. Itu adalah milik si pembeli. Dia hanya menahannya ya dengan perjanjian sampai pihak pembeli tersebut melunasi seluruh biaya pembelian mobil tersebut. Apabila telah selesai maka dia serahkan. Maka ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah dibolehkan kalau menggadaikan. Tapi menahan kepemilikan setelah terjadi akad, sempurna akad dalam jual beli secara kredit adalah hal yang tidak diperbolehkan. Maka ini empat syarat yang disebutkan oleh beliau. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang jual beli secara kredit. Apa hukum black market? BM ya, barang BM. Apakah jual belinya sah? Jual belinya sah. Hukum BM, jual belinya hukumnya sah. Ya, ini melihat dari sisi sahnya jual beli. Adapun dari sisi mudharat ini tentu lain lagi. Ya, apabila seorang mengkhawatirkan dirinya menjual barang BM yang masuk tanpa dikenakan pajak, lalu dia menjualnya, dikhawatirkan ya akan menyebabkan dharar, kemudaratan kepadanya, maka jangan dia melakukan. Jangan dia melakukannya ya. Disebabkan karena telah terjadi ya sebagian transaksi yang dilakukan ketika seorang menjual barang BM akhirnya diproses di pengadilan kemudaratan. Nah, akan tapi kalau misalnya suatu hal yang sudah lumrah ya, seorang menjual tanpa dikhawatirkan seorang akan mendapatkan kemudaratan, maka asal hukumnya diperbolehkan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.